sing khusuk artine dikrentekke mumpung bulan Muharram nyuwun kali Allah. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa sing banter sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinadir saking pangeran kabeh tinadir saking pangeran tangane diangkat nyuwun kali Allah ya Rasulullah ya Rafi Asyan ya uhailal judi wal karami ya yen uripe ayem matine kepenak lamun palastra ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggone utuh mayite uga ulese utuh amin ya Allah uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya rotal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ben ganjil sepindah malih ya Rasulullah ala Nabi Muhammad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.